Qala Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Sampai mana? Faslun. Pasal yang berikutnya adalah wa amal hijama, adapun berbekam, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Fawi Sunan Ibnu Majah, di dalam Sunan Ibnu Majah min hadis Jubarah Ibn Mughallas wa dha'ifun an Katsir bin Salim. Jubarah bin Mughallas, kata Ibnu Qayyim, dha'if. Beliau meriwayatkan dari Katsir bin Salim. Qala, berkata, sami'tu Anas bin Malik yaqul, aku telah mendengar Anas bin Malik berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma marartu lailata usriya bi bimala'in illa qalu ya Muhammad mur ummataka bil hijamah. Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah aku melintasi ketika malam Isra naik ke atas langit di malam hari, melintasi pada satu malaikat atau beberapa malaikat makhluk, melainkan mereka mengucapkan, wahai Muhammad, perintahkanlah umatmu untuk berhijamah, berbekam. Ini anjuran para malaikat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Al-Qayyim tadi bilang apa? Al-Hadid 6. Jubarah bin Mughallas dhaif. Tapi ada syawahidnya, ada penguatnya. Akhraj Ibn Majah an Jubarah bin Mughallas an Katsir bin Salim an Anas sanad dhaif jiddan. Wa Syaikh Katsir kala kilahuma dhaif. Wa qawwahu al-Busiri fi az-Zawaid bi syawahid wa anzur ma yati. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Tirmizi di dalam jami'nya kitab Jami' Tirmizi. Min hadith Ibn Abbas, hadal hadith dari hadith Ibn Abbas tentang hadith ini. Wa qala fi alaika bil hijama ya Muhammad, wajib atas kamu untuk berbekam wahai Muhammad. Ya, berbekam ma'ruf, berbekam hijama ma'ruf. Nabi sahihin min hadith Tawus bin Kaisan an Ibn Abbas anna Nabi SAW ihtajaba wa atal hajjam ajrahu. Dari Tawus bin Kaisan, dari Ibn Abbas, sungguhnya Nabi SAW berbekam kemudian memberikan upah bekam. Ya, ini diantara dalil makruh. Ya, kalau seandainya haram, maka Rasulullah SAW tidak akan berbuat yang haram. Karena upah bekam, upah bekam habis, maksudnya apa? Makruh, bukan tahrim. Tidak sampai kepada tahrim. Tetap, kalau seandainya jatuh kepada tahrim, maka Rasulullah SAW terjatuh. Dan ini tidak mungkin. Tidak mungkin apa yang dilakukan. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW haram, tidak mungkin. Karena Rasulullah memberikan upah kepada apa? Tukang bekam. Sehingga makruh di sini litanzih, bukan litahrim. Ya. Karena nam kasbul hajjam khabis. Ya, dorok, kotor, mengeluarkan darah. Nah, bukan artinya haram. Ya, Kalau seandainya haram, ya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW maka haram, dan ini tidak mungkin memberikan yang haram, tidak mungkin dan tidak bisa seperti itu. Sehingga maknanya adalah makruh karahatut tanzih, bukan litahrim, bukan pengharaman. Wa bi sahihain aidan an Humayl al-Tawil an Anas anna Rasulullah SAW hajjama wa Abu Thayyibah. Dari Anas, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah dibekam oleh Abu Thayyibah. Fa amara la bi sa'in min ta'am. Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk memberikan 2 sa' dari makanan diberikan kepada Abu Thayyibah. Wa kallama mawali fa khaffafu 'anhu min daribatih. Nah, kemudian Rasulullah SAW merintahkan kepada maulanya bekas budaknya untuk memberikan upah kepada Abu Thayyibah. Nah, diberikan dari kantongnya. Waqala, maka Rasulullah SAW mengatakan, khairu ma tadawaitum bil hijamah. Sebaik-baik pengobatan terapi yang kalian pakai di dalam berobat terapi adalah dengan hijamah. Ini Rasulullah SAW sudah memilih dari sekian jenis terapi, dari sekian jenis pengobatan yang ada, yang dipilih oleh Rasulullah SAW adalah hijamah. Nah, singkat, ringkas, dan padat. Hijamah. Wa bi jami' Tirmidzi an Abbad bin Mansur. Di dalam Jami' Tirmidzi dari Abbad bin Mansur, qala sami'tu Ikrimah yaqul, kana Ibn Abbas ghilmatun thalathatu hajjamun. Ibn Abbas memiliki budak laki-laki 3-3 hajjamun, fakan itan yughallan an alih wa ala ahli. Wahid wa wahidun lihajmi wa hajm ahli. Yang kedua, bekerja untuknya keluarganya. Yang satu membekam Ibn Abbas dan keluarganya. Oleh Ibn Abbas, oleh Nabiullah, ni'mal abad al-hajjam yadhabu bid-dam wa yakhifu sulba wa yajlu al-basar. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik hamba adalah al-hajjam, tukang bekam. Nah, ini kalau seandainya tukang bekam itu haram, maka tidak mungkin Rasulullah SAW mengatakan demikian. Dan tidak mungkin dikatakan ni'mal abad al-hajjam. Sebaik-baik hamba adalah al-hajjam. Yadhabud dam, bisa menghilangkan darah kotor. Wa yukhifus sulba, meringankan otot tulang yang kaku, badan yang keras yang kaku. Ya. Wa yajlul basar, dan menguatkan pandangan mata. Wa qala inna Rasulullah SAW haitsu arija bih. Sungguhnya Rasulullah SAW ketika Isra dan Mi'raj, mamarra ala malain minal malaika illa qalu alaika bil hijama. Tidaklah Rasulullah SAW melintasi satu malaikat, melainkan mereka mengatakan, wahai Muhammad, hendaknya kamu berbekam. Perintah dari siapa? Para malaikat. Wa qala inna khayra ma tahtajibuna fihi yawma sab'ashra. Dan Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik waktu ketika kalian berbekam adalah pada tanggal 17. Wa yawma tis'ashra, dan pada tanggal 19. Wa yawma 21, dan pada tanggal 21 Hijriah, bukan Masehi, Hijriah. Bulannya bulan Hijriah. Wa qala inna khayra ma tadawaitum bil as-sa'ud wal ladud wal hijam wal mashy. Sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah as-sa'ud wal ladud. Dicekok. Digurah. Wal hijamah, dibekam. Wal mashy, jalan kaki. Wa inna Rasulullah SAW ludda, faqala man laddani, faqallamu amsiku, amsiku. Pernah Rasulullah SAW itu digurah. Ya. Nah, maka Rasulullah SAW mengatakan, siapakah yang menggurahku? Maka para sahabat memegang Rasulullah SAW. Wallahi bukan ahadun fil bait illa ludda illa al-Abbas. Tidak ada seorang pun yang ada di rumah ini kecuali di gurah. Ya, kecuali Al-Abbas, pamannya Rasulullah SAW. Kalau ada haditsun gharib, warwahu Ibn Majah. Dikeluarkan ininya apa, kotorannya melalui hidung. Nah, dicekok itu diobatin, oke, ramuan, ya. Nah, as-sa'ud wal-ladud. Dan tanggal yang paling bagus kata Rasulullah SAW, dinukilkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, adalah 17, 19, 21 Hijriah, bukan Masehi, ya, tetapi Hijriah, bukan Masehi. Nah, ini apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Penting waktu tanggal itu penting, jangan dianggap sepele. Waktu, tanggal, keadaan, situasi, badan, semua juga penting, harus dilihat kondisinya, tidak asal bekam. Ya, waktunya, nam timingnya, nam cuacanya gimana, badannya gimana, bisa enggak? Nah, semuanya harus dipertimbangkan, dilihat. Jadi bekam itu bukan, mohon maaf, cari duit doang, bukan. Ya, bukan masalah rupiah, bukan, tetapi harus paham dia waktunya, kondisi badan. Ketika enggak pas, jangan dibekam, jangan nafsu ingin cari uang dibekam. Tidak boleh seperti itu. Nah, kan merusak bekam itu sendiri dan akan memperburuk dari pengobatan bekam bagi mereka yang tidak tahu, atau bahkan mereka yang mengkambing hitamkan apa al-hijamah, yang memang tidak suka dengan bekam, ingin nam memberangus sunnah bekam. Waliyazubillah, hati-hati, tidak sembarangan, harus paham harus paham fikihnya. Kapan waktu yang tepat, yang pas untuk berbekam dan dibekam. Nah, wallahu al-musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.